keluarga berencana itu untuk masa depan bangsa. Kalau ia sekadar menjadi program saja, celakalah kita. Tetapi semua ada dalam pertimbangan yang matang, baik jumlah penduduk dunia maupun pekerjaan. Jangan lupa, ketika manusia bertambah, jumlah perkurangan. Ketika manusia bertambah, jumlah pekerjaan justru semakin berkurang. Karena manusia dari waktu ke waktu akan tergantikan oleh teknologi. 10 orang bisa jadi hanya digantikan satu komputer. Semakin canggih komputer, semakin tersisi anak manusia. Kalau keluarga tidak direncanakan, sudah bisa diperhitungkan hal yang mengerikan. Menatap masa depan bukan menundukkan kepala melihat ke bawah di mana kita ada, tapi melihat ke depan yang mungkin tak terlihat mata, namun di sanalah kita perlu bijaksana, sehingga dengan bijaksana merencanakan keluarga. Ingat, keluarga berencana bukan sekadar program negara, tapi masa depan bangsa yang bisa dipertanggungjawabkan bersama. Kita sebagai keluarga mau melihat anak keturunan kita berguna dan bahagia. Mari kita mulai bersama berpegangan tangan membangun kehidupan yang tak liar, terencana untuk masa depan kita bersama. Keluarga berencana, keluarga indah. Bersama saya, Bigman Sirait.